السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله kita mulai kembali kajian di Masjid Nurul Ihsan ini, memulai pembahasan kitab Fawaidul Fawaid yang kita mulakan dari halaman ke-23 dari kitab terjemahan, yang mana kitab ini sudah masyhur, tersebar, dan saya pikir insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mungkin sebagian memiliki kitabnya. Kitab Fawaidul Fawaid yang merupakan cetakan dari Pustaka Imam Syafi'i. Lala taruh di sini. Ini menghalangi kamera. Cetakan Pustaka Imam Syafi'i, yang mana kita anjurkan bagi ikhwan dan akhwat untuk memiliki kitabnya jika ingin untuk mengkaji kitab ini. Dan kita memulai dari bagian ketiga di bidang akhlak, ataupun di bidang akidah dan tauhid, yaitu hak tauhid, dengan judul hak tauhid. Ya, dengan judul yaitu hak tauhid. Perlu kita ketahui juga tentang kitab ini berkisar tentang tauhid dan tazkiyatun nufus, yang mana tidak ada tazkiyatun nufus yang sempurna kecuali didasari di atas tauhid dan sunnah nabawiyah. Dan kitab ini di antara kitab yang memiliki kandungan yang luar biasa. Dan jika seorang muslim mempelajarinya lillahi ta'ala, maka dia akan menemukan hal-hal yang bisa menjadi obat untuk permasalahannya, dan segala obat yang terbaik adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah dan apa-apa yang sesuai dengan keduanya. Dan dalam kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid ini terkandung di dalamnya faedah yang sangat luar biasa, yang tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta pemahaman salaf, melainkan justru merupakan penjelasan terhadap keduanya dan pemahaman salaf. Maka kita mulai dari hak-hak tauhid. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau di terjemahan di halaman 23, ya. Dan saya anjurkan bapak-bapak atau ibu-ibu ke depannya semoga bisa memiliki kitab ini, yang insyaallah tidak begitu mengeluarkan biaya besar insyaallah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Tuba liman ansafa rabbahu." Ya. "Tuba liman ansafa rabbahu," yaitu beruntunglah, berbahagialah orang yang dapat menunaikan hak-hak Rabb-nya. Jadi tuba artinya beruntung, berbahagia. Siapa yang berbahagia? Orang yang dapat menunaikan hak-hak Allah. Kita tahu hak-hak Allah itu ada hak rububiyah, yaitu kita menganggap Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rezeki dan seterusnya. Dan juga hak uluhiyah, hak ibadah, yaitu kita hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang yang dapat menunaikan hak-hak tersebut, yang bisa beribadah dengan baik sesuai dengan syariat Allah dengan hati yang tulus, maka itu orang yang berbahagia. Ya, karena dia bergantung kepada yang Maha Kuasa, ya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggantungkan perkara atau amalannya kepada makhluk, maka dia tidak berbahagia sama sekali. Karena dia mencari perhatian makhluk, yang mana makhluk itu pun sebenarnya tidak punya kuasa. Sehebat-hebat makhluk yang kita cari perhatian akannya, kalau kita punya pengalaman lebih, maka kita akan merasakan mereka ini makhluk. Ya, makhluk, semua makhluk fakir. Maka kenapa kita mengharap perhatian dari fuqara, orang-orang yang fakir? Jadi berbahagialah orang yang dapat menunaikan hak-hak Allah. Bagaimana sikap-sikap orang seperti ini? Di antaranya, fa aqarra lahu bil jahli fi ilmih. Ia mengakui kebodohan dirinya. Satu. Ya. Orang yang biasa bertauhid itu mengakui kebodohan atau kejahilan atau kesalahan dalam keilmuan dia, yaitu dia merasa sedikit ilmunya dan dia merasa memiliki kekurangan dalam masalah pengetahuan ketika dia berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sombong dengan ilmunya. Dia mengetahui kekurangan juga amalannya, yaitu setelah itu ada kalimat wal afati fi amalih. Juga dia mengakui ketercacatan demi ketercacatan amalannya. Dia mengakui kurangnya beramal, dan kalaupun beramal itu pun belum sempurna. Ya. Orang-orang yang sering mengoreksi dirinya sendiri, bermuhasabah, introspeksi diri, dia akan mengetahui kekurangan dirinya dan keburukan amalannya atau kekurangan amalannya. Bahkan dia lebih berfokus dalam hal tersebut. Ya. Oleh karena itu, orang yang lebih berbahagia adalah orang yang lebih banyak mengenang kekurangannya untuk dikoreksi dibandingkan mengenal kekurangan orang lain untuk dia koreksi. Dan itu orang berbahagia betul. Karena ketika dia mengenal dirinya dengan kerendahannya dan dengan kekurangan amalnya, dia akan kembali kepada Allah dan mengakui kesalahannya, dan mungkin dia akan nangis atau hal semisal itu. Kata Ibn Qudamah dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, wa'lam anna Allah Ta'ala idza arada bi'abdin khaira bassarahu bi'uyubi nafsih. Ketahuilah, jika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan pada hambanya, maka Allah akan membuat hamba tersebut melihat kepada aib-aib pribadinya. Ya. Jadi semakin terbuka pada dirinya kesalahan dirinya dan kekurangannya, itu menunjukkan Allah Ta'ala menginginkan buat dia kebaikan. Dan barang siapa yang ternyata lebih mudah mengetahui kesalahan orang lain dibandingkan kesalahan dirinya, maka sebaliknya, Allah tidak menginginkan padanya kebaikan. Orang yang diperlihatkan dan ditampakkan kepada dirinya aib-aib pribadinya, ya, maka lam takhfa 'alaihi 'uyubuh, tidak tersembunyi itu aib-aib pribadinya. Dan ketika tahu tentang aib dirinya, kata Ibn Qudamah dan Imam Al-Ghazali, wa idza 'arafa al-'uyuba amkanahu al-'ilaj. Kalau dia mengetahui aib pribadinya, mengakui itu aib pribadinya, maka itu lebih mungkin untuk disembuhkan dibandingkan dengan orang yang merasa tidak bersalah. Orang yang merasa tidak punya aib atau tidak punya salah atau tidak bersalah dalam suatu kasus, itu tidak bakal menyembuhkan dirinya. Orang yang tidak merasa sakit, maka tidak pergi ke dokter. Ya. Maka orang yang tidak mengaca, tidak melihat introspeksi dirinya, maka dia tidak akan ada perubahan. Ya, sekalipun semua orang menganggap dirinya penuh aib, diri orang ini, tapi dia merasa enggak ada salah saya. Makanya kata Ibnu Qudamah, walakinna aktsarun nasi jahiluna bi'uyubihim. Tapi mayoritas dari manusia jahil akan aib-aib mereka sendiri. Tidak mengerti kekurangannya sendiri. Yaro ahaduhum al-qadha atau yaro ahaduhum al-qadha fi 'aini akhihi wa la yaro al-jidha fi 'ainihi. Karena saking jahilnya akan kekurangan dirinya, dia bisa melihat kotoran di mata temannya dan tidak bisa melihat ya, belek di matanya sendiri. Dan memang begitu, coba kalau misalnya kita ada gumpalan kotoran mata di mata kita, memang ada terasa seperti ada apa halangan, tapi kita tetap aja kita bisa melihat keluar. Dan kita tidak mengurusi yang besar ini di depan mata kita, tapi kita lebih tahu tentang kekurangan di muka orang. Apakah orang ini berbahagia? Tidak. Justru orang ini tidak berbahagia dan sulit untuk menunaikan hak-hak Allah. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, di antara karakter orang yang bisa menunaikan hak-hak Allah setelah ya, mengakui kebodohannya, mengakui keburukan perbuatannya, dan tidak mengakui aib pribadinya, wattafriti fi haqqih, dan mengakui kelalaiannya dalam memenuhi hak Allah. Mengakui kelalaiannya dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu hak peribadatan. Kadang kita masih kurang khusyuk atau kurang ikhlas misalnya, dan ini sesuatu yang kalau kita refleksikan setiap hari, kita akan menemukan titik-titik kesalahan kita dan kelalaian kita. Di antara hak Allah juga untuk diingat selalu di setiap hari, di setiap waktu, di setiap tempat. Di antara hak Allah juga kita bertakwa kepada Allah, haitsuma kunta, yaitu dimanapun kita berada. Dan ternyata kita lalai sering, dan akuilah kelalaian tersebut. Ya. Kemudian wadzulmi fi mu'amalatih. Dan juga mengakui kezalimannya di dalam interaksi antar sesama dirinya, antar sesama manusia. Mengakui kezaliman yang telah ia lakukan terhadap orang lain atau makhluk lain. Jadi semua dari yang tadi kita sebutkan, semuanya i'tirafat. Yaitu semuanya pengakuan-pengakuan, pengikraran-pengikraran akan hal-hal yang negatif yang ada pada diri kita. Nah, begitu. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Fa in akhadahu bi dhunubihi ra'a 'adlahu." Sehingga apabila Allah Ta'ala menghukumnya di dunia karena dosa-dosanya, ia sadar benar, sangat sadar bahwa hukuman itu semata-mata karena keadilan Allah. Lawannya adil zalim, bukan karena kezaliman Allah. Kalau kita lihat di TV-TV atau sinetron, orang-orang yang dapat musibah itu biasanya mempertanyakan tentang takdir. Ya Allah, kenapa? Ya Allah, kenapa? Kenapa? Kenapa ya Allah? Ya. Ini beda jauh dengan yang ini. Kita Muslim yang hakiki, ketika mendapatkan ujian di dunia, itu langsung kita muhasabah. Dan sadar bahwasanya ujian ini, kalaupun hukuman, itu semata-mata karena Allah Maha Adil, ya setimpal dengan kelakuan saya. Sekarang ini kebanyakan dari kita, selain tidak sabar, kalau ada masalah kita salahin orang dan cari kambing hitam di pihak lain, yang penting bukan saya kambing hitamnya. Kalaupun saya emang bersalah, harus ada yang diikutsertakan untuk ditunjuk sebagai orang yang bersalah. Ya. Padahal bisa jadi Allah Ta'ala sedang membalas dosa kita ya, dengan hukuman-hukuman yang memang menyulitkan kita dan membuat hati kita tidak enak. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, Al-Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i berkata, "Idza wajadta min ikhwanika, idza wajadta min ikhwanika jafa'a fatub ila Allah." Jika Anda menemukan sikap tidak enak, sikap menyebalkan dari saudaramu, dari temanmu, dari saudaramu, dari siapapun. Jadi ada orang bersikap tidak bagus pada kita. Jika kamu menemukan itu, terus ngapain? Apakah kita cerca itu orang, marahin, kamu zalim kamu, saya doain kamu nanti. Atau kita ya misu-misu sendiri. Imam Al-Muzani seorang ulama enggak menyarankan itu. Tapi yang beliau sarankan apa? Fatub ilallah, maka taubatlah Anda kepada Allah. Heran kita sebagai orang awam. Kita sebagai orang awam heran kenapa? Wahai Imam Muzani, yang salahkan orang itu kepada saya. Lah kenapa malah saya yang disuruh taubat? Enggak, Pak. Ya, ada teman kantor sampean ya, ngomongnya kasar sama sampean. Imam Muzani nyuruh apa? Sampean taubat sampean. Lah, kok saya yang salah? Kan yang salah teman saya itu, Pak, gitu kan? Taubat sampean. Nah, itu orang awam enggak terima. Karena pikirannya enggak nyampe, enggak seperti ulama. Kata Al-Imam Al-Muzani, "Kenapa? Kenapa kok disuruh taubat kita?" Fa innaka ahdatha dzanba. Karena engkau, Anda telah membuat dosa. Lah, gimana buat dosa, kan yang dosa orang itu? Betul, itu orang itu mungkin salah. Orang itu mungkin berkata kasar. Orang itu mungkin menghardik Anda. Tapi ketahuilah, itu sangat mungkin merupakan efek dan balasan atas dosa Anda sebelumnya. Sehingga refleksi dosa Anda itu tercermin dan terwujud di perlakuan orang lain terhadap Anda. Ya? Gitu. Kadang-kadang kita iri ngeliat berapa ustadz ini kok dimuliakan banget, disanjung, disenengin sama orang gitu. Kita jangan ngamuk. Ya kok saya enggak ya? Lah situ siapa gitu misalnya. Maaf ya. Misalnya. Ya mungkin saja ustadz itu disenengi sama orang, disegani sama orang. Ya mungkin karena ketakwaan dia. Makanya kata Imam Al-Muzani, "Wa idza wajadta minhum ziyadata wuddin." Tapi kalau misalnya Anda menemukan dari saudara Anda, dari orang Anda, kolega Anda, teman kantor Anda, ziyadata wuddin, yaitu kasih sayang bertambah, ya, Anda menemukan itu dari saudara Anda, dari teman-teman Anda, fadzalika li ta'atin ahdathaha. Maka itu disebabkan ketakwaan atau ketaatan yang telah engkau lakukan, yang telah Anda lakukan. Bisa paham di sini? Fasykurillah ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah ta'ala. Ada kalanya hari-hari kita berbeda-beda. Misal besok ini Senin, ya. Coba Pak Antum kalau misalnya malam Senin tuh perasaan tuh sebel gak kira-kira? Kenapa? Karena Antum berjihad, ya kan? Jihadnya keluarga kan nafkah. Tapi kok malam Senin sebel banget gitu. Malam Sabtu tuh seneng gitu rasanya, enak gitu. Pokoknya abis Jumatan tuh rasanya tuh udahlah. Kayak enak lah pokoknya abis Jumatan, ya kan? Ini tanda-tanda orang kantoran, ya. Nah, Senin masuk kantor, kita nyapa orang enak banget kayak disapa. Ya, sampai OB kita sapa, dia senyum, enak banget. Ya. Kenapa kok enak? Kenapa kok mereka membalas senyuman kita? Ya. Senang enggak kita? Senang. Kenapa begitu? Kenapa mereka kok renyah sama kita? Fadzalika li ta'atin Itu bisa jadi karena taat Anda ketika hari itu atau kemarin atau apa. Ya Allah balas ketaatan Anda dengan keceriaan dan sayangnya makhluk kepada Anda. Gitu. Ya. Mungkin saja karena Senin subuh antum sholat subuh berjamaah. Dengan kebaikan itu kemudian hidup lebih fresh. Coba yang biasa sholat subuh berjamaah sekali deh. Enggak sholat subuh berjamaah. Rasanya hari itu gimana? Beda. Terasa beda. Padahal enggak sengaja dia enggak sholat subuh berjamaah karena ketiduran. Ya kan? Nah, tapi hari itu rasanya beda. Pagi-pagi ke kantor beda rasanya. Agak gelap gitu hari, kayak sore ini kayaknya agak gelap. Tapi ini soal bukan karena dosa insya Allah, bukan. Ini qadar Allah ya. Gelap dalam hari gelap maknawi, kok rasanya gak enak gitu masuk. Kayak lemas gitu, aduh males ah. Orang juga ngeliat kita juga sebel kok tiba-tiba, kenapa ya? Kita beli sesuatu di warung, pedagangnya kasar sama kita. Ketika kita mendapatkan kekasaran ini ketahuilah, introspeksi diri, taubat pada Allah. Kenapa? Karena orang ini yang berbuat kasar kepada Anda itu makhluk Allah. Dan yang ngatur dia ya Allah. Allah lah yang membuat, yang mengilhamkan dia untuk berlaku seperti itu pada Anda. Dan gak mungkin Allah melakukan itu, memperbuat hamba itu berlaku demikian kepada Anda, melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala punya hikmah dan keadilan. Mungkin karena Anda bermasalah. Istri cerewet, betul gak? Kalau saya bilang gak betul, karena si istri saya gak cerewet. Tapi kata banyak orang, istri-istri itu cerewet. Ya, karena settingan defaultnya kayak gitu. Gitu. Ya. Nah, tapi hari ini kayak cerewetnya luar biasa, Masya Allah. Itu panas telinga dengarnya. Kemudian, atau kadang-kadang misal istri judes tiba-tiba. Kok? Kenapa judes ini istri gitu kan? Saya salah apa gitu kan? Nah bagus itu nanya kayak gitu tuh. Saya salah apa? Itu berarti mau introspeksi diri. Tapi kadang-kadang orang bilang saya salah apa dalam artian dalam kata lain saya nggak punya salah apa-apa gitu. Ya tiba-tiba istri judes aja. Ada apaan neng? Kenapa kok kayak gitu mukanya kelipet-lipet gitu? Ya nggak ada apa-apaan. Nah berarti ada apa-apa nih? Kok nggak ada apa-apaan ini? Nggak ada apa-apaan, beneran mas, nggak ada apa-apaan. Sebelah aja sama anak, lagi repot banget ngurus anaknya. Kita dengar kayak gitu, pasti, aduh capek ke rumah capek-capek, istri kelipet mukanya, ya Allah. Anak juga rewel banget. Hari kok nggak enak banget ya rasanya, ketahuilah, itu karena dosa Anda. Lah, kok dosa saya? Kan ini takdir, betul takdir. Tapi nggak ada keterjadian tanpa sebab. Allah lah yang mengatur itu semua. Maka diajak oleh Imam Muzani taubat kepada Allah. Oleh karena itu Abu Darda pernah menulis sepucuk surat kepada Abu Maslamah bin Makhlad. Salamun alaika ya Abu Maslamah. Amma ba'd. Keselamatan atas semua. Assalamualaikum wahai Abu Maslamah. Amma ba'd. Fa innal 'abda idza 'amila bi ma'siyatillah abghadahullah. Ya. Sesungguhnya hamba itu kalau dia beramal suatu kemaksiatan maka dia telah membuat Allah murka pada dia. Ingat. Iya. Fa idza abghadahullah kalau Allah memurkai dia baghadahu ila ibadihi, maka Allah taala akan membuat hamba-hambanya memurkai orang ini. Paham ya? Jika kita bermaksiat kepada Allah, itu sama dengan mengundang apa? Murka Allah. Kalau Allah sudah murka, maka Allah akan menjadikan hamba-hambanya juga sebel sama kita tanpa kita sadari. Ya? Adakah kita udah bermaksiat, merasa aman di sini? Bisa saja di ujung sana, di bumi bagian sana, ada orang sedang membicarakan aib kita. Gara-gara kita sedang maksiat. Ya? Karena kata Rasulullah SAW, ihfazillaha yahfazka. jagalah Allah, yaitu jagalah agama Allah, peraturannya. Maka Allah akan menjaga Anda. Ya. Bisa dimaknai siapa yang menjaga hukum Allah untuk berlaku pada kepribadiannya, maka Allah akan menjaga nama dia dunia akhirat dan menjaga dia dari api neraka. Dan kesebaliknya, mafhum mukhalafah dari itu, pemahaman terbalik dari itu, siapa yang tidak menjaga hurumatillah, hal-hal yang Allah haramkan, maka Allah tidak menjaga dia. Ya. Begitu. Bisa paham ya di sini ya. Jadi kalau Allah menghukum kita dengan sikap tidak bagusnya istri kepada kita misalnya. Anak tidak enak dipandang. Rewel, nagih SPP pula. Ya, Masya Allah. Gitu kan? Salah siapa? Bisa jadi bukan salah mereka. Ya, bisa jadi salah kita. Ya. Nulis status Facebook, kemudian ada perempuan yang komentar, dibalas sama kita. Istri marah. Maksud istri kita marah. Salah siapa? Salah perempuan itu, lagi komentar, ya kan? Ya. Kadang-kadang kan seperti itu. Kadang-kadang rumah tangga romantikanya seperti itu. Ya. Kita enggak merasa salah, tapi di mata perempuan bisa aja itu salah besar. Iya. Yeah. Dan memang begitu. Ya. Perempuan itu, ya maaf-maaf ibu-ibu, seringkali enggak punya salah memang. Ya, jadi emang ada dua kaidah dalam bisnis, Pak. Pertama, bos itu enggak pernah salah. Betul kan? Nah, salah pecat. Iya, iya. Bos nggak bersalah, antum salahin, ya udah besok nggak ada antum namanya kantor. Iya, antum cek absen, nah lo nama saya kemana? Udah diupdate bro, udah diupdate. Iya, ya satu bos nggak bersalah. Dua perempuan nggak bersalah. Yang paling menyakitkan bosnya perempuan. Abis itu orang tuh, ya. Begitu ya ikhwan ya. Apabila Allah menghukum seseorang di dunia karena dosa-dosanya, harus sadar. Ya. Harus sadar bahwa hukuman ini semata-mata karena keadilan Allah. Jangan sekali-kali menganggap ini kezoliman. Enggak, naudzubillah. Ini seuzon sama Allah. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang maknanya jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan husnuzan kepada Allah. Di antara bentuk husnuzan kepada Allah adalah segala penyakit atau hukuman, musibah atau apa, ini semua terjadi karena Allah Maha Adil. Jangan ikut dengan sinetron. Ya, terutama ibu-ibu kalau dapat musibah. Kadang-kadang cari orang yang disalahkan. Suami disalahkan, anak disalahkan. Sampai mungkin tikus yang masuk rumah disalahkan. Nah, kadang-kadang rumah kita mungkin masuk tikus. Ya. Yang salah siapa? Secara logika yang salah, ya pintu kenapa kebuka? Siapa yang buka? Misalnya. Itu logika duniawinya. Tapi kalau kita kembali ke sunnah kauniyah, kesulitan apapun yang menimpa kita, ujian apapun yang menimpa kita, itu kemahadilan Allah. Bentuk kemahadilan Allah, dan boleh jadi dah sangat mungkin itu adalah hukuman buat kita karena dosa-dosa lampau kita. Kalau kita arahkan diri kita ke kesabaran, maka kita dapat pahala dan boleh jadi dosa-dosa yang lalu gugur, insyaallah. Gitu ya. Gitu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ada dua kemaksiatan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipercepat hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama qati'atur rahim, dan yang kedua al-baghi. Qati'atur rahim, memutus tali rahim. Ya. Rahim yang dimaksud kerabat, anak, istri, ibu, bapak, kakek, nenek, adik, kakak, paman, bibi, ya. Memutus rahim itu cepat itu hukumannya tuh. Dan sebaliknya, menyambung tali rahim cepat ganjarannya, balasannya cepat insyaallah. Dan yang kedua al-baghi. Al-baghi itu bisa maknanya perzinahan, bisa juga maknanya kezaliman. Dua hal tersebut, yaitu perzinahan atau kezaliman, hukumannya segera. Dan itu kata Nabi, ma'a ma yuddakharu alaihi fil akhirah. Plus ada hukuman tambahan simpenan di akhirat nanti. Jadi hukuman dunia dapat, hukuman akhirat dapat. Yang pertama paling awal tadi mutus tali rahim, dan yang kedua zalim atau berzina. Ya. Ketika seseorang berzina dengan perempuan, maka dia menzalimi perempuan itu walaupun perempuan itu mau, dan menzalimi kehormatan satu keluarga dia. Nauzubillah. Ya. Makanya sebagian dari ulama bilang kalau antum pengen berzina, atau bahkan Nabi SAW kalau salah dalam suatu riwayat, dan tolong koreksi ana, ada laki-laki mau berzina, ya, pengen diminta izin buat berzina sama Rasulullah SAW. Ya udah disuruh gambarin, coba kalau misalnya ibu kamu yang dibegitukan, kira-kira gimana kita bayangin? Ya Allah, nggak jadi dah kayak gitu, udah nggak jadi deh, ya taubat. Kayak sampai cepat ya, cepat hal-hal maksiat seperti ini. Maksiat dua tadi yang tadi apa? Mutus tali rahim dan zina atau zalim. Hati-hati gitu ya. Nah, kemudian sebagian salaf mengatakan, saya pernah bermaksiat dan saya lihat efek maksiat saya di istri, di anak, dan di kendaraan saya. Kata sebagian dari salaf kita. Coba lihat tazkiyatun nufus ala salaf itu, kalimat-kalimatnya itu kalau diperhatikan rata-rata mengandung introspeksi diri, bukan mengandung sekadar nyalahin orang doang. Ya, supaya kita ngaca. Wahai para suami, ketika istrinya kok enggak enak dipandang, anaknya kok seperti itu, motor kok susah banget, kayaknya ada sesuatu gitu. Mobil kok ada aja biaya buat pengeluaran demi mobil. Sebelum nyalahin siapa-siapa, coba ngaca. Saya bermaksiat kepada Allah dan saya lihat efeknya di istri, anak, dan kendaraan saya. Kalau zaman dulu kendaraannya onta sama mungkin kuda, keledai, ya. Kalau sekarang motor, ya. Macet gak sekarang Bekasi? Bekasi gak usah ditanya pak ya. Yeah. Kira-kira apa penyebabnya? Nah jangan dijawab, nanti dijawabnya dosa lagi ya. Yeah. Betul, banyak dosa. Banyak proyek gak di Bekasi? Proyek tol, proyek ini, proyek itu. Rata-rata ribawi gak? Ribawi. Proyek jalanan rata-rata ya gak ada yang murni syar'i gitu. Gak ada. Nah, pasti sistemnya sistem yang non syar'i. Investasinya juga investasi yang non syar'i. Itu baru kasus itu, belum yang lainnya. Cicilan mobil dan seterusnya kan. Jadi karena apa? Karena dosa. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa illam yu'akhidhu biha ra'a fadlahu. Sementara apabila Allah tidak menghukumnya karena dosa-dosa tersebut, enggak dihukum sama Allah ternyata, maka ia menyadari bahwa itu semata-mata karena kemurahannya, bukan karena kehebatan diri, bukan. Pertama, misal antum pernah bermaksiat, maaf ya. Allah tutupi itu maksiat karena antum melakukan sendirian dan enggak ketahuan, dan antum pun sebenarnya takut. Takut, iya takut sama Allah, cuman ya udahlah karena enak maksiatnya. Lanjut ya. Tapi antum berusaha taubat dan ternyata hidup enak-enak aja, alhamdulillah tidak ada hukuman sepertinya insyaallah, hati tenang dan terus meminta kepada Allah untuk diampuni dosa tersebut. Kalau toh diampuni itu dosa, ketahuilah bukan karena antum itu hebat, bukan. Bukan karena kita itu hebat, bukan. Tapi murni semata-mata karena Allah Maha Pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir. Ya. Baik. Wa in amila hasanatan ra'aha min minnatihi wa shadaqatihi 'alaih. Orang itu juga menyadari bahwa kebaikan amalan saleh yang dia lakukan, diperbuat semata-mata adalah minnah. Minnah itu pemberian atau karunia. Dan sedekahnya Allah, yaitu anugerahnya Allah kepada dirinya, kepada kita. Kalau kita misalnya bisa melakukan ketaatan. Makanya sungguh aneh orang yang ujub dengan ketaatannya. Ya. Pokoknya orang ujub dengan apapun keutamaan pada dirinya, dari penghasilan, dari ketaatan, dari apapun, apapun itu apapun. Kenapa? Karena sebenarnya semua fadilah, penonjolan, ketaatan, kebaikan yang ada pada diri kita, itu Allah yang takdirkan, Allah yang atur kapan mulai dan kapan akhirnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang memeliharanya. Ya. Yang bisa bahasa Arab sungguh aneh kalau ujub dengannya. Yang bisa ilmu syariah tinggi betul-betul sungguh aneh jika ujub dengannya. Tapi meskipun kita bilang aneh, pelakunya juga ada gitu loh. Tetap aja ada orang-orang yang ujub, dan semoga bukan kita. Ya. Kita menyadari bahwasannya tauhid itu penting. Kesadaran kita akan kepentingan tauhid itu karunia yang besar sekali dari Allah. Kemampuan kita untuk istiqomah di atas sunnah, baik mengajar atau belajar atau mengamalkan sunnah Nabi SAW, itu murni karunia dan anugerah dari Allah. Ya. Jadi jangan mengandalkan diri. Selalu minta sama Allah, a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta sama Allah. Ya, namanya minta berarti fakir, dan memang kita fuqara. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fa in qabilaha fa minnatun wa shadaqatun tsaniyah. Jika Allah menerima amalnya itu, maka yang demikian penerimaan dari Allah termasuk karunia dan sedekah yang berikutnya dari Allah untuknya. Dia bisa beramal, itu berarti pemberian dari Allah, dan amalannya itu diterima sama Allah, itu juga termasuk karunia dari Allah. Ya. Begitu, karena tidak semua orang yang bisa beramal soleh itu diterima. Bahkan kita sendiri enggak bisa mengetahuin amalan-amalan apa yang bisa yang diterima oleh Allah dari kita. Khawatirnya malah enggak diterima, khawatirnya. Kalau diterima, maka itu adalah anugerah lagi dari Allah. Ya. Wa in raddaha falikauni mithliha la yasluhu an yuwajah bih. Sedangkan apabila Allah menolak amalan tersebut, maka ia, insan hamba ini, menganggap kualitas amal itu memang belum patut ditujukan kepada Allah. Kalau kita singkat dari semua ini adalah apa, ikhwan sekalian, anak akhwat, wajibnya husnudzon kepada Allah dan wajibnya suudzon pada diri kita sendiri di hadapan Allah. Gitu ya? Wajibnya husnudzon kepada Allah dalam format yang benar, yaitu Allah Ta'ala selalu sempurna dan selalu benar. Jika ada kesalahan, maka itu memang kesalahan saya. Jika ada kebaikan, maka itu dari Allah semuanya. Dan kalau kebaikan saya itu diterima oleh Allah, maka itu adalah kebaikan berikutnya dari Allah. Dan kalau ternyata saya sudah berusaha baik, enggak diterima sama Allah, itu bukan karena Allah Ta'ala zalim, bukan. Tapi karena memang kayaknya saya belum berkualitas amalannya. Gitu, ya. Ada orang kena sihir lama banget itu. Kena santet lama banget, enggak sembuh-sembuh. Ya. Mulai dia yang tadinya bertauhid, sering ngaji, mulai futur, naudzubillah. Karena berawal dari syubhat yang terbayang-bayang di benaknya. Saya ini udah lama bertaubat. Udah lama ke kajian, lama ini, udah lama itu. Ya Allah, tapi Allah masih aja mentakdirkan saya kena santet, kena sihir, masih aja suka kesurupan, masih aja enggak tahan ini, enggak tahan itu. Aduh, mulai kan terjadi, tercipta di kalbunya su'udzon kepada Allah. Gerangan ada apakah Allah Ta'ala, kok sebegini pahitnya hidup? Ya Allah, kenapa ya Allah? Nah, kan? Mulai mempertanyakan Allah Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak perlu ditanya, tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Melainkan yuk kita bertanya-tanya tentang diri kita sendiri. Maka hendaknya dalam kondisi seperti ini teruslah husnuzan kepada Allah dan tetaplah suuzan pada kualitas diri kita. Ya. Banyak orang yang enggak menerapkan itu, terutama kaum hawa. Kerap kali, ini dari tadi saya nyalahin perempuan terus, kesian. Ya, tapi memang kejadiannya begitu. Mengikuti apa yang dirasakan semata, tidak mengintegrasikan perasaan dengan ilmu yang benar. Bahkan ngaji pun ngaji, tapi ya dipraktekkan di kalbunya kadang sulit karena udah terganggu dengan perasaan. Banyak perempuan seperti itu, Pak. Ditambah pula suaminya yang enggak membina, malah membini orang lain. Nah, tambah parah lagi ini. Atau mungkin itu sebabnya, jangan-jangan. Ya. Laki-laki menopang kelemahan perempuan dalam masalah ini. Bukan malah kemudian menceraikan atau membiarkan. Banyak ibu-ibu yang stres, ya, dengan permasalahan rumah tangga. Udah berusaha bersabar, bersabar, bersabar, lama-lama ya jebol juga pertahanan sabarnya. Akhirnya mulai mempertanyakan Allah. Ya Allah, kenapa? Ya Allah, kenapa? Dan merasa dirinya sudah tidak berdosa lagi. Padahal kalau mau introspeksi diri, lihat dulu waktu masih muda tuh ngapain aja. Ya. Mungkin kita ngelihat anak kita mungkin sekarang bandel, kita omelin anak zaman sekarang kayak gini, itu kan banyak kan alasan kayak gitu, Pak. Anak zaman sekarang, aduh, naudzubillah, gitu. Padahal anaknya dia juga anak zaman sekarang. Nah, masalahnya anak zaman sekarang itu punya bapak dan bapaknya itu bapak zaman sekarang. Dan kewajiban bapak tersebut atau ibunya untuk mendidik dia. Ketika melihat anak-anak ini luar biasa, mungkin ada kenakalan atau gimana, mungkin ya salah anak. Tapi ingat yang tadi, gimana tadi akidahnya? Tub ilallah, taubat kepada Allah. Sesungguhnya engkau telah melakukan dosa. Itu. Mungkin dosa yang semisal di masa muda dulu, tapi lupa sampean. Iya. Ya, kita nikmati dulu sajiannya, ya. Saya kalau ada suara-suara begini sulit melanjutkan ini, bukan karena marah, bukan, tapi kan emang saya termasuk orang yang enggak bisa dengar irama atau apa itu, melainkan langsung just keikut. Bukan keikut joget, bukan. Alhamdulillah diam orangnya. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Udah di silent kayaknya. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan, ya. Wa in 'amila sayyi'atan ra'aha min takhallihi 'anhu wa khidlanihi lahu. wa imsaki 'asamatihi anhu. Apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan dosa, hal itu dia yakini sebagai akibat jauhnya ia dari Allah, sehingga Allah mengabaikan dirinya serta tidak menjaganya lagi. Ya, ana ulang, ini penting. Dengan bahasa kekitaan, kalau kita melakukan suatu dosa, maka yakinilah itu akibat jauhnya kita dari Allah, sehingga Allah mengabaikan kita dan tidak menjaga kita dari dosa-dosa itu. Makin istiqomah dengan dosa itu, berarti memang makin jauh dan makin ditelantarkan. Dan betapa tidak enaknya ditelantarkan oleh Rabbul Alamin, Pak. Mungkin orang ramai bermaksiat sama kita, tapi di lubuk hati paling dalam itu merasakan kesepian, seperti ada yang kosong yang harus diisi. Ya kan? Semua kemaksiatan suatu saat ada akan titik kehampaan dan kejenuhan. Tapi enggak semua orang punya jalan keluar untuk mengisi kejenuhan itu. Kemudian mereka melampiaskan dengan maksiat berikutnya. Makin hancur dirinya. Beda dengan orang beriman dan berilmu. Maksiat balik, maksiat balik, maksiat balik, cepat baliknya. Ada yang hampa, balik lagi kepada Allah. Ada yang hampa, faidha farog tafansal. Ada yang kosong, enggak diaurin waktunya buat maksiat. Ya walaupun kullu bani adama khata. Setiap dari kita ya pasti pernah berbuat salah. Dan ketika berbuat salah itu, kalau sengaja berbuat salah, ya tadi, yakinilah itu akibat mulai jauhnya, renggangnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan saya sholat 5 waktu berjamaah pula. Iya, sholat-sholat kelihatannya. Pikirannya kemana? Oh iya, Ustaz. Benar juga, Ustaz. Tahu aja. Emang mikir kemana emangnya? Ah, gitu kan? Biasanya kita sholat mikirin apa coba? Anak, istri, ya, dan pekerjaan, duit, jodoh. Nah, iya lah. Kadang kan orang mikirin jodoh, dan jodohnya mikirin jodohnya juga, gitu kan? Ya, apalagi yang benar adalah sholat memikirkan apa yang terkandung di bacaan kita. Boleh direfleksikan ke diri kita, ya, tentang bacaan tapi itu butuh ilmu. Begitu. Maka kiat-kiat membuat sholat kita khusyuk, ya ilmu. Ilmu. Begitu kan? Banyak orang ilmunya sedikit sehingga sholatnya sudah susah khusyuk. Nanya ke Ustaz, "Tad, sholat saya gak khusyuk, Tad." "Lah kenapa kok gak khusyuk?" "Gak tahu, makanya itu saya juga bingung." "Ah, karena banyak dosa." Jadi gimana caranya supaya sholat kita khusyuk? Ngaji. Nuntut ilmu. Paham itu ayat-ayat, minimal juz ammalah. Artinya apa, tahu lah, walaupun gak hafal semua. Karena ketika kita tahu artinya, kita bisa di situ tadabbur. Dan betapa indahnya sholat dengan mengetahui arti dari seluruh lafal-lafal yang kita baca. Itu indah keindahan yang tidak teraba oleh orang-orang yang tidak punya ilmunya. Bukan meremehkan, tapi memang tidak bisa. Melainkan Allah membalas sesuai dengan usaha kita untuk menuntut ilmu. Begitu. Ya. Kalau misalnya sholat ingat dagang, untung berapa nanti saya jual, ah ini repot. Imam baca tentang azab akhirat, dia pikirannya untung berapa persen. Kan? Gak nyambung, makanya gak kena. Habis sholat tiba-tiba, lah assalamualaikum, udah salam aja, ternyata cepet banget sholatnya. Masyaallah, alhamdulillah lah. Zikir, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis itu, ya zikir, karena kebiasaan melafalkan, lafal-lafal keluar. Hati gak hati terbang kemana-mana. Ya? Sehingga sholatnya tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya itu cuman sebatas menunaikan kewajiban, pahala mungkin ya di mana nggak tahu pahalanya, efeknya juga nggak kelihatan. Pernah nggak ngelihat orang katanya habis ngaji, habis salawatan, habis jamaah sholat, habis majelis taklim, pas pulang ke bioskop, pas pulang nongkrong di mall, nongkrong, pas pulang kelihatan tetap akhlaknya akhlak buruk, ngomong jorok, banyak orang gitu, atau ngumpul di truk-truk ya sambil megang bendera, nggak tahu ngapain, tanya aja kok, nanya Ana, nggak tahu, Ana juga nggak pernah nanya memang, ngapain bro, ngapain, ya nggak tahu, mungkin mereka juga bilang gitu, nggak tahu, saya juga ngapain, kan? Emang itu efek pengajian? Enggak, efek pengajian tuh makin takut sama Allah, bukan makin ngesok di jalanan. Iya, pulang pengajian jauh padahal nggak pakai helm. Oke, ada polisi, bapak bentar-bentar, dari mana? Dari Majelis Taklim, itu pakai helm dong, dah tilang ya. Astagfirullahaladzim pak polisi, antum menghalangi kami dari jalan Allah. Ini kayak pengajiannya, masya Allah. Jangan kayak gitu. Kita mengaji harus makin takut sama Allah. Pulang ngaji makin takut. Ada kesalahan ya akuin aja. Iya pak polisi saya salah gitu. Ya tilang aja nggak apa-apa. Biasanya kok polisi digituin, pak polisi tilang aja nggak apa-apa. Nggak tega juga saya. Udah lain kali jangan diulangi lagi ya. Iya insya Allah diulangi nanti. Gitu. Ya ala kulli hal, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah pada kita dan saudara-saudara kita ya. Itu efek dari pengajian harus ada Pak. Jadi walaupun mungkin ngajinya cuma nyimak, tapi yang penting masuk ke hati, itu yang paling penting ya. Jadi kalau kita melakukan dosa, yakini itu akibat dari apa? Ya jauhnya kita akan Allah, sehingga Allah menelantarkan kita, enggak menjaga kita lagi. Orang itu menyadari bahwa semua itu merupakan salah satu perwujudan keadilan Allah bagi dirinya. Ya, sehingga ia merasa butuh terhadap Rabb-nya dan merasa telah menzalimi diri sendiri. Orang mukmin itu sebaik-baik orang yang bersalah. Ya. Orang yang bertakwa adalah sebaik-baik orang yang bersalah. Ini kata Nabi SAW. Kullu bani Adam khata, tadi yang disebutkan. Setiap kita sering melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yaitu orang-orang yang sebaik-baiknya orang yang sering bersalah adalah yang paling sering bertaubat. Ya? Jadi dikit-dikit tuh kembali kepada Allah, dikit-dikit kembali kepada Allah, dikit-dikit kembali kepada Allah. Bahkan dalam Ihya Ulumuddin dan juga kitab-kitab lainnya disebutkan di antara manzilah derajat tawakalnya seorang hamba kepada Allah, derajat kedua, derajat menengah dan bagus ya, itu ibarat seorang balita terhadap ibunya. Ibaratnya bagaimana kiasannya, tentu walillahil matsalul a'la, tapi bagaimana kalau kita lihat anak balita usia 4, 3 atau sekitar itu, ketika ada suatu perkara mesti rujuknya ke ibu, ya kan? Agak sulit kalau ke bapak ya, karena bapaknya lagi kerja gitu kan. Ke ibu, ya. Ada tamu, "Mak, mak," gitu kalau misalnya panggilannya mak ya. "Bu, bu," gitu. Atau umi. Jatuh dikit nangis manggil emaknya. Ya kan, Mbak? Yang hebat usia 3 tahun jatuh dikit langsung Rabbana atina fiddunya hasanah. Ah, ini baru hebat ini. Luar biasa nih, tapi belum ada, ya. Tapi biasanya gimana? Ke orang, ke ibunya. Umi, umi gitu, ya. Dan kita hamba Allah ini jadilah seperti itu, tapi kepada Allah bukan kepada ibu. Ada apa-apa, sendal hilang. Diparkir di depan masjid, sendal hilang. Rujuknya ke siapa? Ke DKM. Marah. Mana DKM ini ngurus gak sih? Sendal aja gak. Sendal saya hilang nih. Iya. Itu ketukar kan, saya lebih kecil, kaki saya gede ini. Ya, DKM juga bingung, saya nggak tahu Pak. Ya udah kita lihat CCTV lah. Nah, repot lagi rekaman itu. Rujuknya ke siapa? Sampai sendal hilang. Ah, tadi ketika kita dapat musibah, lihat tadi. Jangan-jangan situ pernah berlakuan dosa, mungkin dulu pernah nyolong sendal orang. Jangan-jangan, Pak, ya nggak nuduh, cuman yang ngerasa ya silakan. Tapi enggak gitu. Ya, uang kita, harta kita kadang berkurang. Dicolong sama orang. Ya, jangan ngamuk dulu. Siapa tahu dulunya kayak gitu. Gitu kan? Jadi banyak hal yang naudzubillah, kalau kita ingat masa lalu kita khawatir di masa depan Allah akan membalas gitu loh. Mudah-mudahan sih enggak, dan kalau enggak dibalas sama Allah, tadi kembali ke kaidah tadi. Kalau tidak dihukum oleh Allah, maka itu adalah kebaikan dari Allah buat kita, alhamdulillah. Syukur-syukur enggak dihukum karena dimaafkan, mudah-mudahan gitu kan. Kalau kita ingat-ingat masa lalu kita, Pak, ya khawatir kita. Wah, kayaknya bakal pamali saya ini nanti nih, aduh. Tapi saya udah taubat nih, ya Allah ampuni dosa saya, tutup semuanya. Makanya di antara doa yang disunahkan pagi dan petang apa? Allah mastur aurati wa amin rawati. Ya. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika wa a'udzu bi'azamatika wa ta'ala min tahti. Itu kan meminta perlindungan kepada Allah dari hal-hal musibah atau makar atau apapun yang bisa jadi balasan atas kezaliman kita di masa lalu. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah aurat saya. Ada yang kelihatan auratnya? Ketutup semua, Pak. Dan saya yakin bapak-bapak enggak bakal kesingkap auratnya di muka umum, ya enggak, Pak? Aurat apa dia maksud? Ya pusar sampai lutut. Ya kan? Karena bapak-bapak pakai celana rata-rata. Kecuali yang pakai sarung, enggak pakai daleman. Nah, ini repot kalau ada angin. Cuman kan rata-rata kita ini ya enggak kelihatan, beda dengan perempuan, dan perempuan alhamdulillah menjaga auratnya. Pakaian lebar sekali kan? Taib, yang dimaksud aurat ini bukan hanya aurat itu saja. Aib masa lalu. Pak, ya? Ada yang mau masa lalu keungkap enggak? Ada yang mau? Ah, takut semua kan? Pada takut. Gimana kalau di kiamat, Pak? Nah, kan. Ini baru di dunia nih. Ketemu kita. Ya enggak apa-apalah, ceritain aja aibnya, tapi enggak pakai speaker. Malu kan? Malu. Nanti di kiamat gimana? Gitu kan, di pada mahsyar. Di yaumil hisab. Aku ustur aurati, tutup aurat saya, Allah, tutup aib saya. Wa amin rawati, dan berikan rasa aman terhadap rasa takut saya. Rasa takut, baik itu takut aibnya kelihatan, takut aibnya kesiar. Siapa di antara kita yang mau punya aib pribadi disiarkan istri sendiri? Siapa yang mau? Gak ada. Tapi itu bukan tidak mungkin. Makanya minta sama Allah perlindungan, jangan sampai. Ya, jangan sampai gara-gara keluarga kita aib kita tersingkap. Dan kalau aib sudah tersingkap, orang itu menatap kita tajam. Wah, ternyata bapak ini dulunya maling, misalnya. Ternyata ustadz ini dulunya gini, misalnya. Dan ketahuilah, tidaklah seseorang tersingkap aibnya melainkan karena dia pernah menyingkap aib orang. Hati-hati makanya. Terutama lagi-lagi ibu-ibu ya. Ya. Hati-hati itu. Makanya sering doa, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni, ya Allah, jaga saya. In baini yadayya, dari depan saya jaga, jangan sampai ada yang hantam saya dari depan. Ya. Wa min khalfi, dari belakang. Wa an yamini wa an shimali, kanan kiri. Wa min fawqi, dari atas, ya Allah, jangan sampai ketimpa sesuatu yang membuat saya terkena musibah. Wa a'udzu bi 'azamatika an uhtala min tahti. Jangan sampai saya terprosok ke bawah. Na'udzubillah. Mungkin karena gempa atau apa, na'udzubillah. Kebelah buminya, na'udzubillah. Serem. Itu kita minta pagi dan petang atau kapanpun kalau kita ingat doa, boleh itu. Boleh. Sebenarnya doa seperti itu, Pak, dan ibu-ibu sekalian, mahat, ikhwan, akhwat. Kita bisa meruqyah diri dengan doa itu. Ruqyah itu enggak perlu macam-macam jurus, Pak. Kalimat-kalimat nabawiyah, doa-doa nabawiyah, penting itu untuk ruqyah. Ini contohnya, ya, contohnya ini. Karena bisa jadi ketika kesurupan seseorang terbongkar aibnya mungkin. Betapa banyaknya itu, sampai di syuting bahkan. ya, ruqyah-ruqyah yang semoga Allah berikan hidayah dan semoga Allah Ta'ala berikan taufik pada teman-teman, demi cari sensasi. Direkam kesurupan, mak-mak kesurupan gimana sih, ya? Enggak kesurupan juga serem kadang-kadang, ya kan? Mama kesurupan. Kan teriak-teriak, jadi rocker gitu kan. Kemudian setannya membuka aib suaminya. Banyak tuh kayak gitu, banyak, Pak. Saya nemuin pasien-pasien yang kena jin kayak gini, terutama ibu-ibu tuh ya. Lagi-lagi itu, oh ibu-ibu dari tadi dapetnya negatif terus ya. Kesian sekali, tapi insya Allah mudah-mudahan yang di sini enggak seperti itu. Itu kesurupan. Kemudian aib suaminya diomongin depan saya, depan rukiah, depan siapa, oh ini suami saya tuh kayak gini, di rumah saya kayak gini. Lah saya kan enggak nyanyi di situ, enggak usah ngomongin. Kebongkar aibnya. Ya, hati-hati itu. Begitu. Maka minta sama Allah supaya aib kita ditutup. Dan rasa takut kita diganti dengan rasa aman. Ketika kita melihat badai, takut gak, Pak? Takut. Takut. Allahumma istir 'uratu wa amin ra'ati, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan kenain saya. Ya. Minta poin, minta kalau enggak hafal doa, apaan aja doa minta sama Allah dah, ya. Tapi itu masih badai. Kadang-kadang badai berita negatif tentang kita itu lebih jelek lagi daripada badai yang berupa angin-angin itu. Betul, Pak. Karena pembunuhan nama itu jelek sekali. Pembunuhan nama itu jelek sekali dan bisa membunuh karakter orang. Dan bisa kemana-mana dia pergi, itu udah jelek semua orang lihatnya. Na'udzubillah. Dan untuk memperbaikinya gak bisa ke manusia. Gak bisa, semua orang udah kadung jelek bagi orang. Bagi dia, bagi orang itu jelek dia. Kecuali kalau dikembali kepada Allah. Gitu. Tapi kan kita gak mau aib kita terbongkar tetap. Ala kulli hal, jika ingin aib kita tertutup, maka tutuplah aib orang lain. Man satara aiba akhihi satarahullahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka insyaallah Allah akan menutup dirinya, aibnya dan kesalahannya di hari kiamat nanti. Wallahu taala a'lam. Mungkin cukup sampai situ. Itu halaman 23. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita belajar kitab Fawaidul Fawaid lagi. Ini tentang tauhid dan tazkiyatun nufus. Warakallahu fi alamikum jami'an. Pamit ya, Pak, ya? Enggak ada soal kan? Ya, saya kira semuanya jelas, Pak, ya. Enggak ada yang perlu dipertanyakan, tinggal kita mempertanyakan diri kita sekarang masing-masing, Pak, ya. Ya, jazakumullah khairul jazaa atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum, karena ana ada jadwal lagi di Cilangkap, maka ana mohon pamit. Semoga kita bertemu lagi 2 pekan mendatang insyaallah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Semoga bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan berjalan di perjalanan Allah lindungi, dan semoga enggak kehujanan, Pak, ya. Hujannya pas sudah sampai rumah, Pak, ya. Iya, insyaallah, amin, ya. Kok kayaknya antum ragu banget ngaminin ini, kayaknya ragu, ya. Hah? Ya Allah, alqulihan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.